menemukan dirimu setelah lama menunggu. Ku menanti sang waktu, cahayamu yang ku tuju. Segalanya tentang kamu menghangatkan hariku. Malam usailah, sudah malamku gelap. Sudahi, sudah dinginku. Karena kamu matahari, matahariku. Terang, hangatkan terus cintaku. Berjanjilah padaku, tetaplah bersamaku. Oh, sinarilah langkahku, semua jelas karenamu. Semuanya tentang kamu menerangi jiwaku. Malam usailah, sudah malamku gelap. Walaupun saatnya senja tiba, ku tahu kau takkan kemana. Lekaslah kembali, oh cinta, rindukan ku matahari. Malam Super.